lagi, perang lagi, hancur lagi, hancur lagi. Katanya sih cinta damai, tapi perang makin ramai. Kasihan, aduh kasihan, yang tak berdosa jadi korban. Semua sungguh mengerikan, tinggal puing kehancuran. Senjata jadi kebanggaan.